Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala fa innal munafiqina yaquluna wa hum tahta al-kuffar fi at-tark al-asfali minan nar. Kita masih pembahasan tentang la ilaha illallah, bahwa kalimatul tauhid ini, kalimatul ikhlas ini, al-urwatul wuthqa ini, barakallahu, ini kalimat bukan hanya untuk diucapkan begitu saja, tapi untuk diyakini dan untuk diamalkan, keharusan-keharusan konsekuensinya. Kenapa? Kata beliau di sini rahimahullah, fa innal munafiqina yaqulunaha. Kalau sekedar diucapkan, orang-orang munafik melakukannya, mengucapkannya. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW mengucapkan. Bahkan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Baik. Pakai penguat lagi. Nashhadu satu. Innaka. Baik. Kemudian la rasulullah. Takkidah, tiga takkidah disebutkan oleh para ulama. Tiga penguat. Kalau secara bahasa itu sangat kuat sekali. Barakallah. Tapi Allah SWT membalasnya dengan tiga penguat pula bahwa mereka dusta. Wallahu yashhadu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah mempersaksikan bahwa sungguh-sungguh benar-benar orang-orang munafikin itu adalah pendusta. Barakallahu fikum. Jadi kata-kata la ilaha illallah bukan hanya sekedar untuk diucapkan tok. Kalau sekedar diucapkan, orang-orang munafikin mengucapkan. Bahkan tahtal kufar, di neraka dibawanya orang kafir. Barakallahu fikum. Dibawanya orang kafir. Artinya mereka adalah paling dibawa. Paham? Baik. Fi darkil asfali minan nar, dikerak-kerak paling bawahnya. Syarah al-munafiqun alladziina hum fi darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik ini yang berada di kerak neraka paling bawah. Baik. Hum alladziina yudhhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Mereka adalah orang-orang munafik ini yang menzahirkan, menampakkan bahwa mereka adalah muslimin dan mereka menyimpan dalam dada mereka kekufuran. Karena lamma hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah wa sara hawlahu al-muhajirun wal ansar wa qawiya al-Islam. Sayyid. Wa intasara ad-din fi Badr tilka al-waqi' al-'azima allati tara khabaruha fil masyariq wal magharib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam intasara sanadi di Quraisy. Dari sejak munculnya Islam dan didakwahkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma dua kelompok, mukmin kafir. Barakallahu fikum. Mukmin betul-betul dia beriman pada saat itu, atau kafir yang menyatakan diri sebagai seorang mukmin betul-betul murni dia dengan keimanannya. Kenapa? Karena dia akan ditekan, dia akan disiksa, dia akan, kalau barakallahu fikum, dia dengan kondisi seperti itu. Sementara orang munafik itu cuma cari selamat. Paham barakallahu fikum? Imma sekalian mukmin dia, imma sekalian kafir. Nah, nanti setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, barakallahu fikum, dan Islam mendapatkan kekuatan. Di sini katakan alladzina, barakallahu fikum. Lianna lamma hajara an-nabiy ila al-Madinah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, wa sara hawlahu al-muhajirun wal ansar, dan di sekeliling beliau alaihi salatu wasalam orang muhajirin ansar, wa qawiyal Islam, Islam pun sudah menjadi kuat, wa intasara ad-din, dan agama ini telah menang di Badr. tilkal waqi'atul 'azimah, perang yang sangat agung ini, allati tara khabaruha, yang kabarnya sudah kemana-mana. Kabarnya sudah kemana-mana. Baik. Oh. Harum nama Islam pada saat itu. Betapa tidak? 3000 melawan 1000, 300 melawan 1000 dengan persenjataan ala kadarnya. Di sisi yang lain orang-orang Quraisy dengan persenjataan lengkap, jumlah yang lebih banyak, 3 kali lipat. Barakallahu fikum. Oh, ke timur dan barat, kemana-mana kabar ini. Lianna Nabiya intasara ala sanadi di Quraisy. Karena Nabi SAW dan kaum muslimin menang dalam peperangan ini, mengalahkan orang-orang Quraisy. Tokoh-tokohnya bahkan mati ditawan lainnya. Wa Quraisy kana tajul Arab, dan orang Quraisy ibaratnya pada saat itu mahkotanya orang Arab. Masa ia kalah? Barakallah. Dengan jumlah yang sangat banyak terkalahkan mereka melawan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sangat minim. Wa kana nasu yanzuruna ilaiha, orang-orang pada saat nengok. Baik. Orang-orang Quraisy kan apa? Paling terkenal, karena mereka lah yang mengurusi apa? Mengurusi tanah Makkah, mengurusi apa? Jamaah haji, mengurusi Ka'bah. Barakallahu fiik. Di mana-mana orang pada berdatangan di setiap musim. Kalah dalam peperangan, wah, kan heboh ceritanya kalau gitu. Wa kana an-nasu yanzuruna ilaiha falamma intasara 'alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badr. Maka ketika Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin menang dalam perang Badr, wa qutila ru'usuhu, dan mati tokoh-tokoh mereka. Inda dzalika qala al-munafiqun, pada saat itulah muncul orang-orang munafik. Mereka berkata, nahnu waqa'na fil madinati baydal muhajirin ansar wa ma'hum ar-rasul wa ma dana. Berkatalah orang-orang munafik, kita sekarang berada di Madinah. Sekitar kita ini adalah muhajir, ansar bersama dengan Rasul. Pemahaman amal, apa yang harus kita lakukan? Mereka enggan masuk Islam dan juga tidak mau tetap dalam kondisi musyrik kafir. Baik. Laja'u ila hilah. Akhirnya mereka masuk ke area hilah, tipu daya. Pura-pura masuk Islam, padahal mereka masih membatinkan dalam diri mereka kekufuran. Wahyannahum yudhirun al-Islam. Mereka akhirnya menampakkan keislamannya. Min ajla ya'ishu ma'al muslimin, agar supaya bisa langgeng hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Wayuhafidhu ala dima'ihim wa'amu'alihim, dengan mereka menampakkan diri sebagai seorang muslim mukmin, maka mereka pun terjaga apa? Hartanya dan kehormatannya, darahnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa illa adh-dhahir. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hak beliau kecuali yang nampak. Barakallahu fiikum. Nampaknya mereka muslim, ya khas, dihukumi sebagai muslim. Urusan batin mereka, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La yadri anil qulubi illallah subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu tentang hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman adhara al-Islam qabilnahu minhu hatta yadhara minhu ma yukhalifu zahirahu. Maka siapa yang menampakkan Islam, maka itulah yang terima, sampai dia betul-betul menampakkan apa-apa yang menyelisihi apa yang dia nampakkan. Barakallahu fikum. Jadi sampai betul dia menyelisihi keislamannya. Barakallahu fikum. Hatta ketika nampak sudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si fulan raisul munafikin, si fulan munafik, ada saja yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh mereka. Baik, kata Rasulullah, ya tahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtul ashhaba. Ada pertimbangan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jangan sampai orang berbicara bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri, sehingga ini sebagai penghalang untuk orang lain masuk Islam. Wih, Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Ya kan demikian? Baik. sehingga itu menjadi penghalang untuk mereka dibunuh. Lah, beliau sebagiannya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa-siapa saja yang munafikin. Barakallahu fikum. Kita kembali bahwa munafikin ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi tidak ada manfaat dia ucapannya la ilaha illallah ini. La ilaha Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Wa qalu la ilaha illallah wa syahidu lirrasul bir risalati zahiran. Mereka mempersaksikan di hadapan Rasulullah bahwa Rasulullah adalah seorang rasul haqqan zahiran. Demikianlah mereka tampakkan. Kama qala Allah taala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau mereka berdatangi engkau wahai Rasul, yakni orang-orang munafikin, mereka berkata nashhadu innaka la rasul. Kami persaksikan bahwa sesungguhnya engkau betul-betul adalah rasul. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah tahu kalau engkau rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafikin adalah betul-betul pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai tameng. Wallahi, wallahi. Ini yang mereka jadikan tameng agar supaya orang percaya pada ucapan mereka. Barakallahu fiik. Junnah yakni sutra yastatiruna biha. Sutra ini pelindung. Barakallahu fiik. Tameng yang mereka jadikan tameng. Fal munafiquna dakhalu bil Islam lamma ra'u quwwatal muslimin. Orang-orang munafik ini, orang-orang kafir ini sebenarnya masuk ke dalam Islam secara zahir ketika mereka melihat kaum muslimin sudah memiliki kekuatan secara zahir. Wabaku ala al-kufri batinan. Dan tetap mereka dengan apa? Kekufurannya. Mereka hanya menampakkan zahir mereka sebagai seorang mukmin. Barakallahu fiik. Waliyadz billah. Walidzalika ja'alahum Allah fi darkil asfali minan nar tahtal musyrikin. Oleh karena itu Allah menjadikan munafikin ini orang yang paling di bawah dalam api neraka, di bawahnya orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, penyembah patung, di bawahnya orang-orang mulhidin ateis. Kenapa mereka orang munafik ini paling di bawah? Li'azimi jurmihim wa khida'ihim wa makrihim. Karena saking besarnya jurm, kesalahan, kejelekan mereka, tipuan mereka, makar mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhu. Yukhadi'unallaha wa alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar kalau mereka menipu diri mereka sendiri. Fal munafiqu yaqul la ilaha illallah. Intinya orang munafik mengatakan la ilaha illallah wa huwa fid darkil asfali minan nar, padahal dia termasuk orang yang paling di bawah, di kerak neraka paling bawah. Fa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarradu talafuzih. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa la ilaha illallah cukup hanya dengan mengucapkannya? Tidak bisa, barakallahu fikum. Tidak bisa. Untuk kita katakan la ilaha illallah cukup kita ucapkan begitu saja, selesai itu, selesai sudah, pasti masuk surga. Tidak bisa. Karena munafikin juga mengatakan la ilaha illallah. Wa haula'il munafiquna fid darkil asfali minan nar. Sementara mereka orang-orang munafikin yang mengatakan la ilaha illallah, mereka di bawah kerak neraka paling bawah. Wa hum yaquluna la ilaha illallah, sementara mereka mengatakan la ilaha illallah. Padahal ala anna mujarrad nutqi biha la yakfi. Ini menunjukkan bahwa semata-mata kita mengucapkan la ilaha illallah tidaklah cukup. Barakallahu fiik. Sekedar bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah cukup. Di daerah kita ini banyak orang-orang Nasara, barakallahu fiik, bergaul kental pergaulannya dengan apa? Dengan kaum muslimin. Sampai tidak tahu sebagian orang kalau dia adalah orang Nasar. Assalamualaikum. Wah, mantap salamnya. Assalamualaikum. Baik. Istilah-istilahnya pun dia nukil dari orang Islam. Ih, Masya Allah. Ih, Masya Allah juga. Kalau kaget, la ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah juga. Tapi dia tidak tidak yakini sebagai satu keyakinan, sekedar ucapan. Apakah dengan ucapan itu mereka telah masuk Islam? Kita tanya, ya agama, oh kita lainnya sama dengan ini. Ini menunjukkan bahwa sekedar ucapan ini tidaklah cukup. Orang-orang munafik mengatakannya dan dinyatakan dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka paling bawah. Fadalla anna mujarradat an-nutqi biha la yakfi. Menunjukkan bahwa sekedar diucapkan la ilaha illallah tidaklah cukup. Layak illa bi'tiqadil qalbi wa amalun bil jawari wa amal jawari, kecuali disertai dengan apa? Keyakinan dalam kalbu dan amalan dengan anggota tubuh. Anda yakini apa yang Anda ucapkan dan Anda melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah, Anda tidak melakukan pembatalnya. Ma'akawnihim yusalluna wa yatasaddaqun. Nah, orang-orang munafik itu bukan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Plus, ada plusnya apa? Yusalluna wa yatasaddaqun. Salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasaddaqun. Mereka bersedekah. Bahkan mereka jihad. Subhanallah. Al-munafiquna yusalluna wa yatasaddaqun wa yakhrujuna lil jihad. Orang-orang munafik pada saat itu salat bersama dengan Rasulullah, bersedekah. Ketika Rasulullah mengajak bersedekah, bersedekah juga. Barakallahu fiik. Wa yakhrujuna lil jihad, mereka keluar untuk jihad bersama dengan Rasul. Kezahir, secara zahir. Walakinnahum munafiquna fi qulubihim, akan tetapi mereka tetap munafik dalam kalbu mereka. Uhum yaquluna la ilaha illallah wa lam tanfa'hum. Dalam kondisi mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah tidak ada manfaat untuk mereka. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ila huna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.